apa? Apa? Ad-darsa al-jadida, pelajaran yang baru. Ad-darsa al-jadida, pelajaran yang baru. Jayi dan dengan baik. Kira-kira apa? Apakah kalian memahami pelajaran yang baru itu dengan baik? Memahami, mengerti. Bahasa Arabnya apa? Fahima. Apakah kalian memahami? Apakah kalian mengerti pelajaran yang baru itu? Memahami, mengerti dengan baik? Jayidan dengan baik? Jadi apa? Fahima. Kemudian untuk siapa ini? Ya banatu, wahai anak-anak. Wahai putri-putriku. Wahai anak-anak perempuan. Tapi... Fahima, udah untuk mukhatab jamak mu'annas menjadi fahim tunna. Bersambung ya tulisannya, fahim tunna. Kalimat lengkapnya? Fahim tunna tar sal jadidu. Jadida, jayidan. Ya, banatu. Ya. Fahimtunna ad-darsal jadida jayidan. Ya, banatu. Berikutnya. Samilati kharaju minal fasli. Jamak mu'annas ya. Zamilat ini mu'annas. Kharajna ya. Minal fasli ba'dad-darsi. Jamak mu'annas. Gha'ib ya. Asalnya kharaja, keluar dari kelas, kemudian untuk jamak muannas dengan nun menjadi kharajna. Zamilati kharajna minal fasli ba'da darsi. Artinya apa? Teman-temanku keluar dari kelas setelah pelajaran ini. Iya. Yeah. Berikutnya. Qara'tum ya. Al-Qur'an ini membaca qara'a. Kemudian untuk abna, ya abna'i, wahai anak-anak laki-laki ku. Qara'tum. Ya, qara'tum. Al-Qur'ana. Al-Qur'ana ba'da sholat. Til fajri. Ya abna'i. Ya. Qara'tum. Al-Qur'ana ba'da sholatil fajri ya abna'i. Artinya? Apa kalian membaca Qur'an setelah sholat fajar? Ya sejari. Anak-anakku, anak-anakku. Berikutnya. Qara'tum ya. Berikutnya. Akhi. Apa? Membaca atau menghafal? Kalau membaca qara'a. Kalau menghafal apa? Hafizha. Hafizah. Akhi apa? Ghaib. Mufrad mudzakkar. Berarti apa? Ya bentuk dasar fi'il tersebut tidak ada tambahan apapun. Karena dia ghaib. Mudzakkar, mufrad. Jadi tetap hafizah. Akhi hafizah surat ar-Rahmani. Baik. Hafizah. Ya. Saudaraku hafal surah ar-Rahman. Berikutnya. Apa? Saya mencari. Ya. Mencari bahasa. Diikuti an. Ya. Disitu an kolami ada an. Dan bahasa an ini mencari. Ana berarti apa? Bahas tu. Ya, yeah. Ana bahas tu an qalami. Ya. Yeah. Ana bahas tu an qalami walakinni ma wajadtuhu. Saya mencari pena saya tetapi saya tidak menemukannya. Yang ke-11 man apa? Man qatal. Qatala. Ya. Ghaib, ya. Muzakkar mufrad ya. Man qatala. Qatala hadhihi hayyata. Hayyata. Ular ya. Hayyata ular. Man qatala hadhihi hayyata